إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Sebelum dars kita mulai, ada beberapa tanbihat, pengingat yang butuh untuk disampaikan. Yang pertama terkait dengan adab majelis, ya, terkhusus yang datang dari jauh, baik itu sebagai tulab maupun yang ingin tinggal di sekitar ma'had, maka hendaknya tunjukkan kesungguhan di dalam talabul ilm. Termasuk diantaranya adalah bagaimana yakni kesiapan untuk daras, ya, di majelis. Jangan sampai apa istilahnya, nunggu, ya. Jangan sampai nunggu. Jangan seperti sopir angkot yang harus ngetem dulu begitu. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau memang daras diadakan ba'dal maghrib, ya, setelah salat ba'diyah, tentunya segera untuk bermajelis. Ya, insyaallah, ya, saya secara pribadi mengupayakan untuk apa yang sudah terjadwal, ya, akan diisi, kecuali kalau ada uzur yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir. Jadi jangan prinsip mudah-mudahan kosong, ya, seperti itu. Antum kan dari jauh untuk belajar di sini. Kalau enggak ada pelajaran kan rugi, begitu, ya. Ini. Kemudian yang kedua terkait dengan adab setelah selesai ta'lim. Ini pemandangan yang sesungguhnya kurang pantas. Terkadang sebagian kita, ya, selesai ta'lim itu langsung geblak, kadang-kadang seperti itu. Ya, ada yang di dalam masjid, ada yang di teras. Seakan ta'lim itu suatu yang berat, kan begitu. Ya. Padahal kalau mau hitungan berat-beratan, ya, yang mengisi itu lebih berat karena menyiapkan untuk 45 menit itu bisa jadi dari pagi. Ya, bisa jadi dari pagi menyiapkannya. Karena menyampaikan daras itu punya tanggung jawab. Ya. Setingkat al-allamah Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya, allamah, ya, beliau jika tidak, ya, mempersiapkan, beliau tidak akan mengajar itu. Karena ini amanah ilmiah. Oleh karena itu, ya, dari sisi ini sekali lagi coba ditahan, ya. Insyaallah semua kita capek, baik yang belajar, ya, maupun yang mengajarnya. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan mencatat. Upayakan yang tidak punya kitab ya bisa mencatat, dan upayakan ya sebisa mungkin ya, punya kitab yang dibahas. Ya, karena bisa jadi kalau mengandalkan catatan ya mungkin tidak terkejar, mengandalkan hafalan juga banyak beban yang lain yang harus dihafal. Ya, terkhusus yang sudah berumah tangga, harus memikir keluarga. Ini upayakan untuk memiliki kitabnya. Insyaallah apa yang antum keluarkan dari harta antum untuk thalabul ilm, ya, di sana ada gantinya dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah salat berjamaah. Di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Hendaklah, kata Nabi, mengiringi di belakangku dalam salat berjamaah ulul ahlam. Ulul ahlam maknanya al-baligun, mereka yang sudah balig, ya. Wan nuha, jadi mereka yang berakal, artinya ya punya ilmu ya yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan salat. Ya, ini yang semestinya berada di belakang imam. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Ya, kemudian mengikuti yang setelahnya, kemudian mengikuti yang setelahnya. Dan ini sifatnya hasungan atau dorongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang semestinya. Ya, diingat yang semestinya, keadaan orang-orang yang di belakang imam itu yang seperti itu. Baik. Bukan berarti ya, ketika ada yang keadaannya tidak seperti itu kemudian diusir dari belakang imam, tidak. Ya, sehingga dari sini ya, harapan saya terkhusus mereka yang telah ditunjuk oleh imam tetap sebagai ya, wakil-wakilnya, maka mestinya semangat untuk menempati ini, karena ini ya terkait dengan keutamaan di satu sisi, yang kedua kepantasannya, ya, kepantasan, karena kalau terjadi sesuatu pada imam mungkin lupa, hal yang mungkin manusia tidak akan ada yang bisa lepas dari lupa, entah itu ya terkait dengan ayat yang dibaca ataupun pada ya sebagian gerakan sholat. Maka mereka yang berada di belakang imam ini, jika orang-orang yang mengerti ya tentang hukum-hukum yang terkait dengan sholat, demikian pula punya hafalan yang terkait dengan bacaan yang dibaca imam, maka tentunya untuk mengingatkan imam ini lebih mudah dibandingkan seandainya yang para hufadz di belakang ya, yang persis di belakang imamnya ya tidak punya hafalan terkait dengan bacaan yang dibaca imam. Ya. Mungkin yang di belakang sudah mengingatkan 2 kali 3 kali tidak nyambung-nyambung ya ke imamnya, karena juga suaranya terlalu jauh. Dan ini ya harapan bagi ikhwah yang mendapatkan amanah ya sebagai ya, apa pengganti imam, untuk punya semangat ya. Jangan beralasan oh saya punya anak. Ya di sana punya anak, yang punya anak bukan hanya antum, bahkan mungkin orang lain lebih banyak anaknya, begitu. Jangan lagi alasan, oh kan yang lain sudah gede-gede anaknya. Ya. Tuh, memangnya gede langsung, kan mesti kecil dulu. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai ya hal-hal semisal itu alasan anak, alasan istri, kemudian akhirnya menjadikan sebab ya terhalang dari keutamaan. Ya. Dan mungkin saja ada alasan-alasan yang lain yang tidak perlu untuk ya dijadikan sebagai dalih ya untuk bahwa ya saya punya kepentingan ya seperti itu. Ini terkait dengan hal yang diharapkan sekali lagi mereka yang di belakang imam ya adalah orang-orang yang punya kepantasan untuk bisa ya menegur kalau terjadi kelupaan pada imam ataupun menggantikan jika imam sampai misalnya batal ya keluar ya bagaimana menggantikannya. Baik. Dan terkhusus para tulab tentunya yang mereka diberikan kelebihan hafalan punya semangat ya untuk bisa mengisi saf-saf yang terdepan. Baik. Ya jika antum yang belum punya beban keluarga ya yang tentunya lebih ringan ya sudah ya terkalahkan dengan yang sudah berkeluarga, bagaimana lagi nanti kalau sudah memiliki anak istri, itu kan lebih berat lagi. Tapi kita masuk ke pelajaran kita. Tayyib, tulab al-faslul awal, coba angkat tangan. Yang santri kelas 1. Kelas 1. Baik. Dari sebelah sana. Antum? Iya. Coba berdiri. Iya. Tunggu rojah dulu. Iya, antum. Pada pelajaran yang lalu, ya. Telah dibahas tentang syariat berzikir ya setelah salat wajib ya. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Di antara yang dibaca ya zikir setelah salat wajib adalah istighfar. Apa hikmahnya? Kok setelah menjalankan ketaatan kok istighfar? Apa hikmah istighfar di situ? Jelis, tadi. Ya, sebelahnya Umir itu. Ya, antum. Padahal berdiri. Ya. Pertanyaannya sama tadi. Apa hikmah disyariatkan istighfar setelah sholat wajib? Sebagai apa? Apa? Baik, jelis. Naufal berdiri. Ya, apa hikmahnya? Ya, sehingga fungsi istighfar di situ untuk apa? Untuk menutupi ya sebagai jabr untuk menutupi ya khalal atau kekurangan atau cacat yang terjadi pada salat tadi. Jelis, fadhil. Baik. Kemudian sebelahnya Ja'far. Yang sebelahnya. Jelis. Kum. Pada ayat yang dibawakan oleh al-muallif waj'alu buyutakum qiblah. Dan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kiblat. Ini ayat berkaitan dengan Nabi Musa dan kaumnya. Apa di antara faidah yang bisa dipetik dari ayat ini? yang disebutkan saja di kitab atau mungkin dicatat. Lupa, tadi duduk. Yang depannya Pak Heni itu, betul. Iya. Baik. Apa yang bisa dipetik dari ayat di atas? Oh, jangan lupa ya, takut mungkin. Lupa. Baik, duduk kalau lupa. Andika. Ya. Apa? Bolehnya salat di rumah ketika ada uzur, di antaranya apa? Berdasarkan ayat ini adanya rasa takut, ya, seperti itu. Jadi sah santai. Ya. Jadi dari ayat ini menunjukkan bolehnya dan sahnya salat di rumah manakala ada uzur. Termasuk di antara uzur adalah turunnya hujan, ya, seperti itu. Itu termasuk uzur, ya, bolehnya salat di rumah. Ya, bagi mereka yang terkena kewajiban untuk berjamaah. Tapi kita masuk ke paragraf berikutnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullah wa qawluhu ta'ala walillahi al-mashriq wal-maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Dan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala al-mashriku wal-maghrib. Yani arah timur dan arah barat. Ya. Maka dimanapun ya, kalian menghadap, yani dalam sholat kalian, fathamma wajhullah. Maka di sana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menerangkan ayat yang ke-115 dari surat Al-Baqarah ini. Ustudilla biha ala jawazis salati ala rahilati fis safari kibala ayyi jihatin tawajjaha al-musalli. Dijadikan dalil dengan ayat tersebut akan bolehnya salat bagi ya, orang yang dalam keadaan safar untuk salat di atas rahilah, di atas tunggangannya, dalam keadaan menghadap ke arah manapun ya, orang yang salat itu menghadap. Ini dalil ya, bagi orang yang sedang safar untuk dia sholat ya, di atas tunggangannya kemanapun ya, arah tunggangannya mengarah seperti itu. Dan ini ya, tentunya terkait dengan sholat nafilah. Ya, sholat nafilah. Ya, ini sholat sunnah. Ya. Sebagaimana yang datang dalam as-sunnah dalam hadis. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi." Kata Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau biasa yusabbihu bermakna salat sunnah. Ya, salat terkadang diibarahkan dengan gerakan, terkadang diibarahkan ya dengan bacaan, termasuk di antara bacaan dalam sholat apa? Tasbih. Ya. Yusabbih, yana sholat sunnah. di atas punggung tunggangannya. Haitsu kana wajhuhu. Jadi kemanapun arah tunggangannya itu berjalan ini dalam safarnya. Di mana yumi'u bi ra'sihi. Beliau ya mengisyaratkan dari gerakan-gerakan salatnya bi ra'sihi ya dengan kepalanya. Artinya untuk gerakan ruku, gerakan sujud ini dengan kepala. Nah, di sini juga ya perkara yang penting untuk diperhatikan karena ya sebagian muslimin ketika tidak bisa melakukan gerakan sholat sebagaimana mestinya, misalnya ada yang sholat dengan duduk. Ya. Sebagian mereka bukan hanya gerakan kepala, ya, namun sampai ke badan. Ya, sebagai contoh misalnya ruku sampai gini. Sujudnya lebih bawah lagi. Padahal yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah gerakan kepala saja. Ya. Jadi ketika ruku hanya kepala, ya, nunduk sedikit. Adapun ketika sujud itu lebih rendah lagi. Ya, seperti itu. Ini bagi yang mampunya duduk. Ya, tidak mampu untuk berdiri. Adapun ketika mampu berdiri, ya, maka dia berdiri sampai kemudian gerakan ruku. Ketika hendak sujud, karena dia kesulitan untuk bisa sujud, maka duduk di kursi dan hanya gerakan kepala. Ya, jadi jangan dengan badannya, jangan dengan dadanya turun begitu, jangan. Hanya kepalanya. Sehingga dari sini juga, ya, termasuk dalam adab salam, kita ketika menyalami mengucapkan salam kepada orang, jangan sambil menundukkan kepala, ya, cukup ucapan salamnya saja, jangan diiringi dengan assalamualaikum. Karena mengangguk ini termasuk ya salah satu gerakan dalam sholat ketika tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Baik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat dalam keadaan di atas tunggangannya dan beliau ya mengisyaratkan dengan kepalanya untuk gerakan dalam ruku dan sujudnya. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu dan Ibnu Umar melakukan sebagaimana yang beliau lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim ya ghairu annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat wajib ya di atas tunggangannya tersebut. Jadi ketika hendak melaksanakan salat wajib, beliau turun ya dari tunggangannya. Baik. Sehingga ini juga pelajaran bagi kita ya. Bahwa untuk salat wajib tetap kita mengupayakan untuk turun ya, tidak salat di atas kendaraan terkecuali pada kondisi yang tidak mau tidak mau ya kita harus salat di atasnya. Baik, contoh misalnya ya yang naik kapal ya. Ada yang dari Ambon? Angkat tangan yang dari Ambon. Tidak ada? Dari Maluku? Tidak ada. Yang harus nyebrang wayai kapal? Ya. Nah, antum kalau mau sholat wajib turun ke darat atau sholat di kapal? Di kapal ya, seperti itu. Karena tidak mungkin harus turun. Ya, sementara belum waktunya turun. Demikian juga ya, yang naik pesawat. Yang mau tidak mau melewati sholat dan tidak mungkin untuk dijamak ketika turun. Contoh misalnya yang berangkat umroh. Kita kan perjalanan dari sini ke Saudi berapa Mas Rafi? Sekitar 9 atau 10 jam ya? Mas Rafi? Berapa? 9 atau 10 jam? Kurang lebih ya? Nah, mau tidak mau di situ ada sholat yang harus dilaksanakan mau tidak mau di pesawat ya. Maka untuk sholat wajib ya Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ya beliau mengatakan ya tetap harus ke arah kiblat ya, ke arah kiblat, dan jika mampu berdiri, berdiri. Ya, jika tidak mampu, bisanya duduk, ya, maka dengan duduk. Tapi ke arah kiblatnya ini tetap, ya, karena ini termasuk di antara syarat yang penting terkait dengan salat. Ya. Sehingga ketika mungkin kalau berangkat masih ke arah sana, ya, bisa seperti itu. Ya. Kalau pulangnya, ini mengarah ke arah timur kan? Berarti ketika sholat harus tetap seperti di kursinya atau balik? Ya, mau tidak mau harus balik seperti itu. Alhamdulillah, di sebagian maskapai Saudi, walau alam kalau yang lainnya dari timur tengah, ada satu tempat yang bisa untuk sholat beberapa orang begitu. Dan ini kemudahan yang patut untuk disyukuri. Karena kalau ya, istilahnya hitungan materi kan lumayan tuh berapa puluh untuk tempat duduk, satu tempat duduk aja berapa juta. Namun alhamdulillah patut disyukuri karena mereka perhatian untuk bagaimana ya para penumpang bisa sholat lebih baik ya, menghadap ke arah kiblat kalau bisa sambil berdiri seperti itu. Sehingga dari sini sekali lagi ya, kalau jaraknya dekat ya, dan memungkinkan untuk sholat yang bisa dijama' dan tidak keluar dari waktunya, ya, maka ya, sholat tetap di darat. Sebagai contoh misalnya, seorang dari Jogja ke Jakarta, itu safar enggak? Safar ya, seperti itu. Ya, berangkatnya ya, mungkin sebelum zuhur. Nah, karena urusan misalnya lain-lain termasuk mungkin nanti sampai ya di sana ya pas waktu asar, maka ya sholat duhurnya ditunda sampai ya di tempat tujuan untuk kemudian dijama' dengan asar. Seperti itu. Tayyib. Jadi ini terkait dengan sholat wajib. Ya, jika memungkinkan dilaksanakan di darat, maka di darat. Jika tidak mungkin harus dilaksanakan ya di atas ya kendaraan, maka tetap menghadap kiblat. Ya, ada pun terkait dengan salat sunnah ya yang afdol pada waktu takbiratul ihram diupayakan untuk menghadap ke arah kiblat. Adapun setelahnya ya mengikuti arah kendaraan, maka tidak pengaruh seperti itu. Kemudian wa ala sihhati sholati idza ijtahada ila al-qiblati fa akhtaha. Dan dari ayat tersebut juga dijadikan dalil akan sahnya salat bagi seorang yang sudah ijtihad, sudah bersungguh-sungguh untuk bisa memperkirakan arah kiblat yang benar ya, kemudian keliru ya, keliru, maka sah salatnya. Jika dia ya selesai dari sholat itu, kemudian ada yang beritahu bahwa tadi arah kiblatnya salah. Ya, dalil dari as-sunnah tentang ini hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, contohnya diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni. Jabir bercerita, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masirin. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan safar. Fa asabana ghaimun. Ketika itu ya, kami diliputi ghaim, yakni mendung yang dengannya bingung untuk bisa menentukan ya arah kiblat. Fatahayyarna fahtalafna fil kiblah. Kami pun bingung sehingga kami berbeda berselisih pendapat tentang arah kiblat ketika itu. Fasalla kullun minna ala hidatin, sampai akhirnya masing-masing kami ya salat sesuai dengan arah masing-masing yang dia anggap kiblat ya. Jadi masing-masing berijtihad ya untuk menentukan arah kiblat. Wa ja'ala ahaduna yahutu baina yadayhi lina'lama amkinatana, dan masing-masing ya dari kami itu menggaris ya, arah yang ada di hadapannya untuk kami mengetahui tempat-tempat kami yang digariskan. Kemudian Fadzakarna dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'murna bil i'adah. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kami untuk mengulangi salat kami. Ya. Beliau menyatakan, ya, qad ajza'at salatukum, salat kalian telah sah. Jadi ini, ya, jika terjadi pada seorang dia sudah, ya, berusaha untuk yakni mencari informasi ke arah kiblat yang benar, ya, tidak ada yang bisa ditanya. Kemudian sampai akhirnya berijtihad, ya, memperkirakan prediksi arah kiblatnya kemana. Dan ternyata setelah itu diketahui salah, maka salat yang telah dilakukannya itu sah. Kemudian kondisi yang kedua yang disebut oleh para ulama, kalau ini kan mujtahid, ya, kondisi mujtahid fa akhta. Ya. Kemudian yang kedua muqallid. Ya, muqallid. Oh, muqallid mengikut, ya, kepada orang lain, ya. Sebagai contoh misalnya, ya, seseorang datang ke suatu tempat yang bukan tempat asalnya, ya, dan dia, ya, hendak sholat. Ya, kalau ada masjid atau musala kan ciri-ciri kiblat kan kelihatannya. Salah satunya kalau di kuman masjid ada mihrab, ya, sebagai penanda kiblat katanya seperti itu. Kalau kita ada mimbar, ya, mimbarnya di depan seperti itu. Nah, tanya, Pak, arah kiblat kemana? Yang ditanya orangnya usil, ya, seperti itu. Ya, ditunjuki ke arah yang salah. Ya, dia husnudzon, orang ini penduduk asli, ya, tahu arah kiblat, sehingga dia sholat, ya, ke arah yang ditunjukkan orang tadi. Datang orang kedua, ya, selesai sholatnya, Pak, tadi kok sholatnya bukan menghadap kiblat? Ya, sudah selesai salatnya, bukan menghadap kiblat. Loh, salah toh, salah. Tuh lihat matahari. Tadi mungkin nggak lihat matahari, sudah percaya sama orang tadi seperti itu. Ya, sah salatnya, karena dia sudah berusaha untuk bertanya. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang lalai. Ya, dia mungkin karena pikirannya banyak, mikir beras, mikir ini, mikir itu. Masuk masjid tanpa sadar dia sholat menghadap ke arah sana misalnya. Ya. Selesai dia sholatnya, hukum sholatnya tidak sah. Ya. Karena dia tidak berusaha pertama, yang kedua pikirannya lalai seperti itu. Itu. Ini kondisi yang ketiga. Ya. Nah, bagaimana kalau sedang dalam kondisi sholat, ya? Ternyata arah kiblatnya salah, ada yang meluruskan. Ya. Maka segera dia mengarah kepada arah yang betul itu sebagaimana, ya, kejadian ketika perubahan arah kiblat. Ya, sebagian sahabat ketika itu masih salat subuh, ya, dalam keadaan menghadap ke Baitul Maqdis, dia datang seorang sahabat yang telah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ke arah Ka'bah dan memberitahukan, ala innal qiblata qad huwilat, ketahuilah bahwa kiblat telah diubah. Maka seketika, ya, mereka, ya, mengubah arah mereka menghadap ke Ka'bah. Kemudian wa ala sihhati salatil ajiz an istiqbali lidharurah. Demikian pula, ya, ayat di atas merupakan dalil akan sahnya salat bagi seorang yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat karena kondisi yang darurat. Sebagai contoh, biasanya dia dalam keadaan dirawat, ya, yang mana tidak boleh banyak gerak, tidak ada yang bantu, tidak pula ada yang bisa membantu mengarahkan arah tempat tidurnya biar bisa menghadap ke arah kiblat. Ya, dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ini bagi orang yang tidak mampu ya, untuk sholat menghadap ke arah kiblat. Adapun seorang misalnya di dalam pesawat ya, kan masih bisa minta izin. Ya, jangan wah ini nanti dimarahi sama mas awak kapalnya dan tidak. Ya, itu bukan alasan. Jadi dia bisa minta izin untuk ya cari tempat mungkin di antara kursi-kursi kalau tidak ada tempat khusus untuk bisa ya salat di tempat khusus tersebut. Yang penting diupayakan untuk bisa menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya wa ala naflil mashi, demikian juga bagi orang yang melaksanakan salat sunnah dalam keadaan al-mashi ya, yakni berjalan. Karraqibi fis safar, ya, seperti orang yang menaiki tunggangan pada saat safar. Dan ini yang datang dari as-sunnah, karena ya, dalil-dalil yang datang tidak menyebutkan bahwa Nabi SAW atau sebagian sahabat ya, melaksanakan sholat sunnah di atas tunggangannya ketika mukim. Ya, misalnya datang perjalanan ke masjid Nabi dari kampungnya misalnya yang ada di luar Madinah, kemudian ya salat di atas tunggangannya, tidak ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ya, riwayat Ibnu Umar, demikian juga Anas ya radhiyallahu taala yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ya mereka melakukannya pada saat safar. Sehingga ya dengan ayat di atas ya, fa ainama tuwallu fa sam wajhullah, maka ke arah manapun kalian menghadap ya, maka di sana wajah Allah. Karena kita ya, ketika kita salat ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kita meludah ya ke arah depan ya ketika kita salat, karena ya Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Kemudian dari ayat di atas juga ya, sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, yang berbeda dengan wajah-wajah makhluknya ya. Dan kita mengetahui ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah semata berita dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang tauqifiyah. Artinya ya, kita berhenti pada dalil yang datang ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan dalam ayat, tidak pula Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis, maka tidak boleh bagi kita menetapkan wajah bagi Allah, karena itu perkara gaib yang harus ya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Akal dalam hal ini tidak ada ruang ya untuk membicarakannya. Ya. Sudah isya ya. Baik, kita cukupkan untuk majelis malam ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.